إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kita masih dalam penjelasan kalimat sunnatul jahiliyah pada hadis yang telah lewat, hadis Ibn Abbas. أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ, orang yang paling dimurkai Allah adalah yang pertama mulhidun fil haram, orang yang melakukan ilhad, penyimpangan di negeri haram, baik haram Makki maupun haram Madani. Kemudian yang kedua mubtaghin fil Islam sunnatul jahiliyah, orang yang menghidupkan kembali di dalam Islam ini sunnah-sunnah jahiliyah. Kemudian yang ketiga muttalibu dami mri'in muslimin bighairi haqqin, menuntut darah seseorang dengan cara yang tidak hak. Liyuhari qadamah, untuk ditumpahkan darahnya. Tiga perkara ini telah kita pelajari dan telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kemudian beliau kembali menyebutkan tentang makna kalimat sunnatul jahiliyah dari apa yang dibawakan oleh penulis Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dan bahwasannya sunnatul jahiliyah yang dimaksudkan adalah sunnah jahiliyah muqayyadah fi syakhsin duna syakhsin, pada orang-orang tertentu, tidak pada orang yang lain. Fi qaum duna qaum, pada sekelompok orang, tidak pada kelompok yang lain. Dan tidak ada di dalam Islam ini, ya, setelah datangnya Islam, sunnah jahiliyah atau zaman jahiliyah seperti zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, yakni al-jahiliyah al-mutlaqah. Kenapa? Karena setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan senantiasa ada di tengah-tengah manusia hujjatullah alal ard, hujjah Allah atas penduduk bumi, sekelompok orang yang menjelaskan kebenaran dengan terang-terangan, tampil di tengah-tengah umat menjelaskan tentang Islam yang benar dengan segala risikonya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazal ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta yati amrullah. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang mereka terang-terangan di atas al-haq, zahirin, tampil di atas al-haq, menjelaskan tentang Islam yang benar, walaupun mereka sedikit jumlahnya, menanggung berbagai macam resiko menjelaskan Islam dengan sebenar-benarnya, di saat mana manusia membuat lari kaum muslimin dari agamanya, tokoh-tokoh Islam, orang-orang yang ditokohkan, dijadikan panutan, akan tetapi justru membuat umat lari dari Islam, lari daripada Al-Quran, lari daripada hadis-hadis Rasul, lari daripada ahkam syariah, hukum-hukum syariat Allah, membuat manusia lari daripada jihad fisabilillah, lari daripada ahkam mawarits yang syar'i, lari daripada mempelajari tentang ahkamul ibadah, taharah yang benar, tata cara sholat yang benar, lari daripada ahkam muamalah, akan haramnya riba dan yang semisalnya. Maka tampillah sekelompok umat ini yang sangat sedikit jumlahnya di setiap masa, sedikit mereka, akan tetapi senantiasa ada. Dan mereka ini terus dan akan terus berdakwah, menyampaikan al-haq. La yadurruhum man khalafahum. Orang-orang yang menyelisihi mereka tidaklah sedikit pun memadharati mereka. Demikian pula orang-orang yang gembosi, yang berada di dalam mereka, dalam tubuh mereka, yang kemudian melemahkan upaya mereka dari dalam, sehingga pada tubuh mereka ini, Taifah Al-Mansurah ini, senantiasa Allah Subhanahu wa taala menyaringnya. Setiap zaman akan ada penyaringan, akan ada terus penyaringan. Jumlah mereka bertambah, akan tetapi juga sebagian mereka gugur sedikit demi sedikit dari sisi orang-orang yang memang akan membahayakan dakwah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bertindak dengan munculnya berbagai macam fitnah-fitnah. Dari satu sisi, keberadaan fitnah-fitnah tersebut adalah ujian, tentunya sesuatu yang sangat menyedihkan, memprihatinkan. Tetapi dari sisi lain, kalau kita melihat hikmah yang Allah inginkan, maka padanya terdapat hikmah azimah jalilah samiyah nafisah. Apa itu? Liyamizallahul khabitha minat thayyib. Untuk Allah pisahkan yang jelek dari yang baik. Dan kemudian Allah gantikan dengan kaum-kaum yang lain, orang-orang yang lainnya yang siap memikul dakwah yang berat ini. Itu hikmahnya. Baik. Walihadza la budda an takuna hadhil fi'ah dhahirah. Berkata Syaikh Saleh Al-Utsaimin berikutnya, dan karenanya tidak bisa tidak harus untuk keberadaan fi'ah ini, kelompok manusia ini, yakni Ahlus Sunnati wal Jamaah, dhahirah, tampil dengan terang-terangan. Harus, karena mereka akan menjadi hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan gerakan bawah tanah. Bukan tanzim sirri, organisasi bawah tanah, underground. Mereka tampil sehingga bisa mewarnai, mendakwai umat manusia. Dan karenanya aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Islam yang memperingatkan dari bahaya-bahaya berbagai macam hizbiyah dan membongkar berbagai macam subhat-subhat dan kerancuan-kerancuan, kalau seseorang berada di atas al-haq, kenapa harus sembunyi-sembunyi? wala budda an takuna hadhihi ta'ifa zahirah. Kama qala alaihi salatu wassalam, la tazal ta'ifa min ummati zahirina ala al-haq, yani annahum zahiruna bil-haq, yaquluna bihi wa yujahiduna fih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku ini yang terang-terangan di atas al-haq, yani mereka tampil dengan terang-terangan tanpa pedeng aling-aling, menampilkan al-haq tersebut. Mereka mengucapkan al-haq tersebut, meneriakkannya dan berjihad di atasnya. Qala ahlul ilm, zuhur hadhihi ta'ifa naw'an. Ahlul ilm menyatakan tampilnya kelompok ini, memang disebut kelompok ya, karena memang hadisnya menyatakan demikian, ta'ifah itu artinya kelompok. Jadi tidak setiap kelompok kemudian semuanya sesat. 73 kelompok, 72 sesat, tetapi satu yang selamat. Akan tetapi kelompok di sini bukan kelompok yang kemudian sesuatu yang bersifat eksklusif, tertutup, yang tidak membawa kepada rahmah, sebagaimana keberadaan daripada harokah-harokah dan hizbiyah yang ada. Tidak. Mereka tidak berwala dan bara secara sempit kepada kelompoknya semata. Wala dan barok mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, ahlus sunnati wal jamaah. Mereka tidak terbatas pada satu negara ataupun pada teritorial tertentu. Mereka berada di berbagai belahan dunia. Itulah ta'ifatul mansurah, ahlus sunnati wal jamaah. Maka tampilnya mereka ini ada dua macam. Az-zuhurul awal, tampil yang pertama, zuhur bisayf wassinan idza jaa jihad. Tampilnya mereka dengan pedang dan tombak di saat disyariatkannya jihad. Jadi kelompok ini kelompok yang bukan kemudian anti jihad, karena jihad adalah syariat yang suci di dalam Islam. Di dalam Al-Quran sekian banyak ayat berbicara tentang jihad. Di dalam hadis Rasul begitu banyak sekali hadis-hadis yang menghasung daripada jihad. Akan tetapi jihad yang syar'i, jihad yang dilakukan dengan ilmu dan bimbingan para ulama, bukan jihad yang serampangan. Betul-betul di saat datang jihad yang syar'i, maka mereka angkat senjata. Walaupun mungkin mereka sebenarnya sebelum itu belum pernah mungkin belajar tentang berbagai macam cara menggunakan pedang, cara menggunakan tombak, tidak pernah belajar bagaimana cara bedil, melempar bom dan sebagainya. Tetapi di saat kemudian syariat jihad tersebut tegak, mereka adalah orang-orang terdepan untuk membela kaum muslimin, membela Islam dan kaum muslimin. Idza jaa jihad wa zaharat musawwiratuhu asy-syar'iyyah. Di saat datang syariat jihad dan muncul secara syar'i perkara-perkara yang membenarkan jihad, fa innahum yadhharuna 'ala ghairihim, maka mereka tampil atas selain mereka. Pernah terjadi di negeri kita jihad yang benar-benar difatwakan oleh para ulama Rabbani sebagai jihad yang syar'i. Maka kelompok ini di negeri ini mereka langsung menyongsong seruan tersebut. Di saat mana kelompok-kelompok yang sebelumnya senantiasa meneriakkan jihad dan jihad, jihad dan jihad, mereka melempem, tidak mampu untuk berbuat banyak. Sedangkan saudara-saudaranya di belahan negeri kita ini sebelah timur sana dibantai habis-habisan. Maka kelompok ini walaupun sedikit jumlahnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka. Di saat kemudian kaum muslimin kembali kepada izzah mereka, dan kemudian pemerintah kaum muslimin mengambil alih hal tersebut dan kembali keamanan terjaga, maka mereka pun menahan diri dari jihad karena memang sudah selesai dan fatwa para ulama, bimbingan mereka menyatakan demikian, maka mereka pun kembali kepada apa yang sebelumnya mereka tersibukkan dengannya, yakni dengan ilmu. Pulang dari negeri jihad, kembali membuka markiz-markiz dakwah, ya, ma'had-ma'had dakwah, pondok-pondok pesantren. Walhamdulillah, mereka seolah-olah umat yang lemah sedikit jumlahnya, tetapi di saat kemudian Allah kehendaki, mereka akan bisa menjadi manusia-manusia perkasa. Kenapa? Karena di dalam jiwa-jiwa mereka tertanam akidah sahihah, ya, rusuh dalam manhaj, kokoh, kuat. Jumlah yang sedikit mampu menggoyang dan menghancur leburkan kekuatan yang sangat besar biidznillah ta'ala. Itulah ahlus sunnati wal jamaah yang keberadaan mereka dijamin oleh Allah Azza wa Jal akan ada senantiasa. Lianna Allah Jalla wa ala nasi rasulih wa ahli Islam, karena Allah Azza wa Jal menolong rasulnya dan menolong ahli Islam. Wadzuhur afani, wadzuhur bil bayan wal hujjah, dan tampil yang kedua, yakni tampil dengan penjelasan-penjelasan, dengan hujjah, bukan dengan senjata, tetapi dengan rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah kepada penyimpangan-penyimpangan yang ada. Islam-Islam liberal muncul, maka dibantah. Para pengusung LGBT muncul, maka dibantah. Berbagai macam kelompok-kelompok menyimpang seperti Syiah, Sufiyah, Ikhwaniyah, Hizbiyah, Hizbut Tahrir, Tabligh dan yang semisalnya, dibantah dengan cara ilmiah, bukan dengan cara mencaci maki, bukan dengan cara menjelek-jelekkan, tetapi dengan menunjukkan akan penyimpangan-penyimpangan yang mereka terjatuh di dalamnya. Caci makian, mafi faedah, celaan, tidak ada faedahnya sama sekali. Apa yang bisa diambil oleh manusia dengan celaan-celaan? Tidak ada. Cukup kita jelaskan kesalahan-kesalahan, walhamdulillah jika mau rujuk, jika tidak maka umat terselamatkan, tidak terkecoh dengan penampilan mereka. Kalaupun kemudian ternyata umat juga tidak menerima, maka qad adalladzi alaihi, dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Innama antal bala, innama alaikal bala. Kewajiban kamu hanya menyampaikan, tidak lebih daripada itu. Jadi demikian, tampil ya, senantiasa tampil, tidak diam. Melihat kemungkaran-kemungkaran yang ada, tidak diam. Ahlul ma'asi dinasihati, ya. Ahlul dolal, ahlul ahwa wal bidah dibantah, dijelaskan kesatan-kesatannya, ya, dikupas habis subhat-subhatnya. Dan yang seperti ini hanya ada di dalam ahlus sunnati wal jamaah saja. Adapun pada kelompok-kelompok hizbiyah satu dengan yang lain, nata'awan fi matafakna wa ya'dzur ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Mereka akan saling berta'awun pada apa yang disepakati, pada perkara yang tidak saling sepakat ya saling memberikan udzur. Jadi enggak boleh saling bantah-bantahan. Ya, kamu berjalan sesuai dengan jalur kamu, kami berjalan sesuai dengan keyakinan kami. Kita sama-sama kaum muslimin harus satu hati, harus laras, jangan saling bantah-bantahan. Apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir, mereka selamat dari lisan-lisan kamu, sedangkan kami, saudara kamu sendiri tidak selamat dari lisanmu? Jawaban mereka. Allahu musta'an. Siapa yang menyatakan bahwa mereka tidak kita jelaskan kesalahannya? Meskipun kesesatan orang kafir jelas bagi kaum muslimin, ya. Setiap muslim tahu bahwasannya orang kafir ya sesat di atas kesesatan. Tetapi mereka-mereka ini ya mengajak kepada kesesatan dibungkus dengan keislaman. Berpenampilan seperti penampilan ahlul Islam. Fa dararuhum asyad. Maka bahaya-bahaya mereka lebih besar terhadap kaum muslimin. Sehingga butuh untuk dijelaskan, bukan dibiarkan. Ini. Dan ini juga jihad. Yang kedua ini, ya, tidak lebih ringan daripada jihad yang pertama. Dan tidak lebih menguras tenaga jihad yang pertama itu dibandingkan jihad yang ini. Ini meskipun tidak secara fisik tetapi secara psikis, mental, untuk kemudian setiap saat, setiap waktu mempersiapkan diri membantah daripada kesesatan-kesesatan yang ada. Dan tidak setiap orang bisa melakukannya. Berbeda dengan jihad yang pertama, jihad dengan pedang dan tombak, setiap orang bisa melakukan. Setiap muslim mampu, bisa megang pedang. Tetapi jihad yang jenis kedua ini hanya ahlul ilmi yang bisa melakukannya. Maka makom mereka pun juga lebih besar dan lebih tinggi. Maslahat yang ditimbulkan dengan rudud ilmiah ini juga lebih besar. Dan saat ini la nuzaki 'ala Allah ahadan nasibuhu kadzalik wallahu 'alim bi 'ibadihi. Bahwasannya di antara ulama yang benar-benar menghabiskan usianya, waktu dan tenaganya dalam kancah ini, ya, jihad yang jenis kedua ini adalah hamilul liwa'il jah wa ta'dil fi hadzal 'asr. Syekhuna Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa syafah. Dalam usia beliau yang hampir 90 tahun ini, 87 atau bahkan 88 tahun ini sekarang usianya, masih terus berdatangan dari seantero dunia dari berbagai macam negara, menyampaikan dan mengadukan perkara-perkara dakwah yang ada di negara masing-masing dan problematika dakwah di setiap tempat. Jadi jangan dikira hanya di Indonesia saja masalah-masalah tersebut. Masih beliau harus menghadapi berbagai macam perangai-perangai orang yang qillatul adab terhadap beliau. Berbicara dengan tidak beradab sama sekali terhadap beliau. Allahul musta'an. Beliau dalam keadaan terbaring, lemah memang fisiknya, masih harus memikirkan sedemikian rupa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkan pahala beliau. Fa idzan la budda an yakuna dhuhur imma dhuhur kamil bis sinan wal bayan aw ala al aqal dhuhur bil bayan. Maka jika demikian, tidak bisa tidak untuk tampil. Imma tampil secara sempurna bis sinan wal bayan, dengan tombak dan juga dengan penjelasan. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama salaf kita seperti Ibnul Mubarak misalnya, Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama yang lainnya. Di mana mereka tampil di samping jihad sabilillah memerangi orang-orang kafir, mereka juga membuat tulisan-tulisan bantahan-bantahan kepada ahlul batil. Seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim. Mereka adalah fursanul Islam, para ksatria Islam dalam kancah jihad dengan pedang, dan mereka juga merupakan para ulama, tokoh-tokoh yang sangat kokoh manhajnya, akidahnya dalam membantah ahlul batil. Idza kana kadzalik fa inal jahiliyatul mutlaqah qad irtafa'at fala jahiliyah mutlaqah hatta fiqan min al-qurun. Jika demikian keadaannya, maka jahiliyah mutlaqah itu telah terangkat. Artinya dengan keberadaan senantiasa adanya ta'ifah min umati alal haq ini tadi, ya, sekelompok dari umat Rasul SAW yang tampil dengan terang-terangan di atas al-haq ini, berarti sudah tidak mungkin ada jahiliyah mutlaqah. Yani jahiliyah yang dinisbatkan kepada satu zaman bahwa ini adalah zaman jahiliyah, gak boleh. Kita sekarang hidup di zaman jahiliyah, kita kembali kepada masa jahiliyah, gak boleh seperti itu. Tidak boleh. Karena itu artinya adalah bahwasannya Islam telah lenyap. Ya. Orang-orang yang mengaku Islam pada hakikatnya mereka bukan muslimin. Mereka berada di atas jahiliyah. Tidak boleh kalimat ini. Ya. Senantiasa ada sekelompok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas al-haq. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyum, senantiasa ada mereka-mereka ini. Walidhalika akhta'a man wasofa qarnan kamilan bi'annahu fi jahiliyah. Karenanya berarti telah salah orang yang mensifati satu generasi secara sempurna berada dalam masa jahiliyah. Kaqaul ba'dihi mathalan jahiliyatul asr, seperti ucapan sebagian mereka jahiliyatul asr, yaitu jahiliyah masa kini atau jahiliyah modern. Aul asr asrun jahili atau ucapan mereka masa ini adalah masa jahili. Awal qarn qarnun jahili, atau abad ini adalah abad jahiliyah. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Ini adalah ucapan batil, tidak benar. Hadza fihi ta'mim wa hadza laisa bimuwafaq lima dalat alaihi nusus wa fassarahu ahlul ilm. Ini menyebutkan jahiliyah secara umum, dan yang seperti ini tidaklah disepakati, tidak boleh dibenarkan dengan apa-apa yang telah ditunjukkan oleh nas-nas yang telah disebutkan dan apa yang telah ditafsirkan oleh ahlul ilm. Amal jahiliyatul muqayyadah. Nah, sekarang pembahasannya kepada al-jahiliyah al-muqayyadah. Adapun jahiliyah muqayyadah laisat bimutlaqah, ini bukan jahiliyah mutlaqah. Bal yakunu thamma taqyidun fiha, bahkan di sana terdapat taqyid, ada ikatan-ikatannya yang mengikat, ada qaid-qaidnya. Wa taqyid qad yakunu fi zaman duna zaman, wa qad yakunu fi makan duna makan, wa qad yakunu fi syakhsin duna syakhsin. Dan dengan adanya qaid-qaid ini, adanya ikatan-ikatan ini, sehingga bisa dikatakan tidak secara mutlak, di satu waktu tidak pada waktu yang lain, di satu tempat tidak pada tempat yang lain, di satu orang tidak pada orang yang lain. Kalau yang seperti ini terjadi memang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, "Inna kampul unfika jahiliyah." Sesungguhnya engkau ini seseorang yang pada dirimu terdapat perangai jahiliyah. Pada dirimu, bukan pada umat keseluruhannya. Tayyib al-jahiliyah al-qismul awal. Al-jahiliyatul muqayyada binisbah li zaman. Fa innahu yakunu binisbah lil Arab masalan. Qabla risalat Muhammadin SAW naqul kanu fi jahiliyah bi'tibar zamanihim. Wa hunaka ba'du atba'i rusul mimman ittaba'u rusul bil haqq wa lam yuharrifu ad-din wa kanu 'ala baqaya dini rusulihim kanu laysu 'ala jahlin. Fa hadhihi al-jahiliyah mansuba ila zaman min al-azminah wa hiya ma kana qabla al-bi'tsah. Al-jahiliyatul muqayyadah, yakni jahiliyah yang dikait dengan zaman tertentu. Terkait dengan bangsa Arab misalnya, sebelum diutusnya Muhammad SAW, kita katakan dahulu mereka berada di masa jahiliyah, yakni bangsa Arab tersebut mereka berada di masa jahiliyah, dilihat dari zaman mereka. Dan di sana terdapat sebagian para pengikut Rasul, di mana mereka itu mengikuti Rasul-Rasul sebelumnya dengan hak, dengan benar. Mereka tidak merubah-rubah agama tersebut, dan mereka berada di atas agama daripada sebagian para rasul. Maka mereka ini laisu ala jahlin, mereka tidak berada di atas kejahilan. Sedikit jumlahnya, yakni Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, nadarallahu ila alil ardi famaqatahum jami'an arabahum wa ajamahum. Allah memandang kepada penduduk bumi, maka Allah murka kepada mereka semuanya, baik bangsa Arabnya ataupun Ajamnya. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir daripada ahlul kitab yang mereka masih berada di atas millah yang benar, tidak merubah-rubahnya. Sebagian kecil dari ahlul kitab, di antaranya adalah Waraqah bin Naufal, paman daripada Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di atas milah yang lurus. Di saat kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami kejadian di Gua Hira, kemudian dibawa oleh Khadijah menemui Waraqah. Maka Waraqah mengatakan, "Huwa namus." Apa yang kamu lihat di Gua Hira itu adalah namus. Alladzi jaa ila Musa. Yani Namus yang datang kepada Musa pula. Namus maksudnya Jibril. Dan sesungguhnya engkau akan membawa satu perkara yang besar, yakni nubuah. Seandainya saja Allah mentakdirkan saya masih hidup di saat mereka, kaummu, mengusir kamu dari negerimu, niscaya aku akan membantumu sekuat tenagaku, kata Waraqah bin Naufal. Maka Rasul menyatakan, apakah mereka, kaumku, akan mengusir diriku? Maka Waraqah menyatakan, tidaklah seorang pun dari nabi-nabi Allah, melainkan pasti akan akan mengalami hal tersebut. Mereka akan memeranginya, mengusirnya, dan bahkan berusaha membunuhnya. Dan terjadi persis seperti apa yang disebutkan oleh Waraqah, hanya saja setelah itu tidak begitu lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Dan tersisa yang lainnya yang mungkin tidak tersebutkan, baqaya min ahli kitab, yang memang mereka masih istiqomah di atas agama tersebut. Maka tentunya mereka-mereka ini berada di atas ilmu dan bukan di atas jahil. Fahadil jahiliyah mansuba ila zaman minal azminah wahiya makana qoblal bi'tsah. Maka jahiliyah ini ternisbatkan kepada satu zaman daripada zaman-zaman yang ada, yakni sebelum diutusnya Nabi SAW. Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua, al-jahiliyatul muqayyadah binisbah lil makan. Jahiliyah yang terkait dengan tempat, yakni antakuna jahiliyah fi makan duna makan. Wa hadza katsir. Terjadi jahiliyah pada satu tempat, tidak di tempat yang lain. Dan ini banyak sekali. Bihasabi zuhuri sunnah wa khufaiha. Sesuai dengan kadar tampaknya as-sunnah dan tersamarkannya as-sunnah. Wa bihasabi zuhuril islam wa khufaihi. Dan sesuai dengan kadar tampilnya Islam, tampaknya Islam, ya, eksistensi Islam dan khufanya, tersamarkannya Islam. Wa bihasabi dhuhuri tilka ta'ifah fi dzalikal makan bi'aini. Dan sesuai dengan munculnya kelompok Islam ahlu sunnah tersebut di tempat tersebut, maka kita katakan bahwasannya keberadaan dakwati ahli sunnah wal jamaah di negeri ini merupakan anugerah yang tiada tara. Betul. Kalau kita menilik ke negeri samping kita, gak usah jauh-jauh, negeri Malaysia, sedikit sekali di sana, bisa dikatakan tidak ada, hampir tidak ada, sedikit sekali jumlah daripada ahlu sunnah yang ada di sana. Dakwah di sana sulit, bahkan ikhwah yang ada di sana pun mendatangkan dai-dai dari Indonesia didatangkan ke sana. Demikian pula Singapura, ya, sangat dekat dengan kita, tetapi mahrum, terhalang daripada barokah keberadaan dakwah ahli sunnah, ya, di sana. Mereka harus mendatangkan duat asatidzah dari negeri kita ini untuk berdakwah ke sana. Apalagi negara-negara yang lain, kita bisa bayangkan bagaimana dengan negara Cina, negara Jepang, negara Thailand, ya, Taiwan, Laos, Hong Kong, dan lain-lain. Tidak ada sama sekali dakwah ahlussunnah. Sangat tersamarkan. Maka di tempat-tempat tersebut, kita katakan di tempat-tempat tersebut jahiliyah, ya sudah tepat, ya. Tetapi tidak secara umum keseluruhan dunia ini berada dalam jahiliyah, tidak. Di tempat-tempat tersebut mereka berada di masa jahiliyah, ya. Di tempat yang di sana jahiliyah, segala macam perang jahiliyah ada di sana. Apa yang pernah terjadi di masa dahulu ada di sana, apapun bentuknya. Bahkan mungkin kerusakan-kerusakan yang jauh lebih besar ada di sana. Wallahul musta'an. Famatsalan, misalnya adatil jazirah fi waktin minal awqat ila jahiliyah. Satu jazirah kembali pada masa jahiliyah di satu waktu. Kama qobla da'watil imam al-muslih al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahab kanu fi jahlin kabir. Makana indahu min umuril jahiliyah fil aqaid wa fil mu'amalat al-syeikhul kathir. Beliau mencontohkan apa yang ada di negeri beliau sendiri, ya, di Arab Saudi sana. Sebagian wilayah ada yang kembali kepada perang-perang jahiliyah. Sebagian wilayah, sebagian tempat di situ tidak terendus dakwah Ahlussunnah, sehingga orang-orangnya kembali kepada jahiliyah. Mereka memuja daripada berhala-berhala dan melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas jahiliyah. Kembali kepada sebagaimana sebelum munculnya dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, mujadidud dakwah. Mereka dahulu berada di atas jahlun kabir, kejahiliahan yang besar. Berbagai macam jahiliyah ada pada mereka, baik dari sisi akidah maupun muamalah. Wahata qad yataghayyar fa yakunu fi makan takunu hunak jahiliyah wa fi zaman fi dzalikal makan takunu jahiliyah. Tsumma ba'da dzalika tadhharu sunnah. Dan ini memungkinkan untuk kemudian berubah. Di satu tempat mungkin terjadi di sana memang, ya, terjadi jahiliyah di satu waktu, terjadi di sana jahiliyah. Kemudian setelah itu muncul sunnah. Muncul para dai-dai sunnah yang kemudian merubah tempat tersebut, hidup as-sunnah padanya. Wa yadhharu Islam, dan Islam pun tampak padanya. Wa yakunu hunak jahiliyah fi makan akhar, tetapi kemudian jahiliyah tampak pada tempat yang lain, seperti negeri kita misalnya. Walhamdulillah di kota kita, di kabupaten kita Ngawi, dakwah luar biasa. Walhamdulillah, ma'had saja ada 4. Asatidahnya juga masya Allah, dai-dainya. Walhamdulillah, kita makmur dengan berbagai macam ilmu. Ilmu akidah dipelajari, ilmu ibadah, ahkam fikhiyah, bahkan ilmu usul, mustalah, semuanya ada. Ya, ilmu lughah dipelajari. Apa yang tidak ada? Masya Allah. Dipelajari seluruhnya. Ya. Di sebagian tempat yang lain, kabupaten yang lain, belum ada di sana Ahlussunnah. Ya, ada. Beberapa tempat belum terambah oleh dakwah sunnah, karena keterbatasan daripada jumlah asatidah, jumlah du'at ilallah. Walhamdulillah kita terus dan terus yang menghasilkan para tulabul ilm dari ma'at-ma'at kita ini. Walhamdulillah, yang kemudian disebar ke sana kemari. Terus, itu pun masih sangat kurang sekali. Jangankan untuk keluar sampai ke negeri-negeri yang lain. Jawa ini saja belum seluruhnya tersentuh dakwah. Jawa ini saja. Sebagian tempat belum ada asatidah yang menetap di tempat tersebut. Ada dakwah tetapi harus mendatangkan, seperti Pacitan misalnya. Kita harus datang ke sana, ya, 2 pekan sekali, 1 bulan sekali. Alhamdulillah ada di sana dakwah, alhamdulillah. Di tempat yang lain sama sekali belum ada dakwah. Banyak tempat-tempat tersebut, banyak sekali. Maka tentunya hal ini harus benar-benar disyukuri, keberadaan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Tayyib. Fala yalzam min rafdil jahiliyatil muqayyadah fi makan an turtafa kul jahiliyatul muqayyadah. Maka tidak mesti dengan terangkatnya jahiliyah muqayyadah di satu tempat berarti terangkat seluruh daripada jahiliyah muqayyadah di semua tempat. bal jahiliyatul muqayyadah hadhi bihasabi ma annas fihi minal ihtimam wa qiyam bi amrillahi jalla wa ala aw adamil qiyam bidzalik. Bahkan jahiliyah muqayyadah tersebut sesuai dengan apa yang manusia berada di dalamnya berupa ihtimam, keseriusan dan kesungguhan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, atau tidak ada keseriusan di dalam hal tersebut. Dengan itu akan terlihat jahiliyah di satu tempat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini.